bolehkah memanfaatkan uang sumbangan untuk kepentingan pribadi dengan niat nanti diganti? Bagaimana caranya dengan niat nanti diganti? Hah? Ini dia sudah menyalahgunakan amanah. Karena itu bukan untuk dipakai pribadi. Sumbangan itu kalau masuk dipakai sesuai dengan amanahnya. Sesuai dengan apa? Amanahnya. Tidak boleh dipakai pribadi. Walaupun dia nanti akan menggantinya. Ya. Kalau nanti misalnya dia pakai terus tidak bisa dia ganti, bagaimana? Setelah dia pakai tiba-tiba dia meninggal? Hah? Ya seorang harusnya berpikir jauh ya, jangan dia masuk ke dalam hal-hal yang tidak diperbolehkan seperti itu. Itu namanya menyelisih amanah. Ya wallahu ta'ala alam.